Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tadi ada yang tertinggal pertanyaan, belum dijawab. Yaitu bagaimana menyikapi ikhwah yang masih belajar di Fatahillah dengan alasan belajar bukan kepada yang ditahdir. Masalahnya, Fatahillah adalah tempat mereka-mereka yang ditahdir. Barakallahu fikum. Maka kita tidak anjurkan kalian untuk belajar dari mereka-mereka yang memiliki syubhat. Sudah kita katakan tadi bahwa yang yaghlatun, yang sering salah saja, kita berhati-hati dari dia. Apalagi yang memiliki berbagai macam syubhat-syubhat yang baru, pemikiran mutalawin atau dengan la'abin atau dengan tokoh-tokoh yang sudah ditahdir oleh para masyayikh. Barakallahu fikum. Harusnya sudah mafhum bahwasanya kita mengambil ilmu dari mereka-mereka yang dikenal sebagai ahlus sunnah salafi, tidak terkena syubhat, tidak bergaul dengan mereka-mereka orang masybuhin, maka kita ambil dari mereka. Barakallahu fikum.